Yang ketiga, wa imma ay yusrafa anhu min as-su mithliha, akan dipalingkan dari orang itu kejelekan yang semisalnya, dipalingkan, dijauhkan dari kejelekan, dari semisal kejelekan yang menimpanya. Maka para sahabat mengatakan, qalu idan nukthir, kalau begitu kita memperbanyak doa, kita banyak minta kepada Allah kalau begitu. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akthar, Allahu akthar, Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih banyak lagi pemberiannya. Maka seorang muslim meminta kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan dengan tiga cara pengkabulan doa: disegerakan di dunia permintaannya, ataukah disimpankan nanti untuk diberikan di yaumul qiyamah, atau dipalingkan dari kejelekan, diselamatkan dari kejelekan atau musibah. Kemudian yang kedua, ma yukhadhu minal hadith, apa yang bisa kita ambil dari hadis, dari athar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini, qaulu alhamdulillah, yaitu ucapan, ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Allah subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, kelapangan kepadanya, kepada kaum muslimin dari paceklik, dari kelaparan yang berkepanjangan. Alhamdulillah, fihi alhamdu ba'dal faraj wa istijabati du'a wa tajaddudin an-na'ama 'alal 'abdi, yaitu ucapan alhamdulillah setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar, berikan kelapangan dari kesempitan, dari penderitaan, dari kesusahan, Allah angkat, Allah hilangkan kesusahan, masalah kita, maka kita puja Allah subhanahu wa ta'ala, kita ucapkan alhamdulillah. Wastijabati du'a, dan ketika doa kita dikabulkan, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ketika nikmat itu bertambah, nikmat itu silih berganti datang, setiap kali datang kenikmatan, kita puji Allah. Setiap kali tambah rezeki, kita puji Allah. Hari ini dapat 100, besok dapat 200 ribu keuntungan, besoknya lagi 300 ribu. Setiap kali dapat keuntungan, ucapkan alhamdulillah. Ini sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan lisan, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah ini adalah merupakan kalimat yang agung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kalimat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya, dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak memuji dirinya. Bahkan di awal surah ada 5 surah dalam Al-Quran yang diawali dengan alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya. Seperti dalam surah Al-Fatihah, ya. Surah Al-Fatihah ayat pertama, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb alamin, Rabb semesta alam. Juga di dalam surah Al-An'am, surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillah alladzi, segala puji bagi Allah. Demikian juga dalam surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dalam surah Saba, alhamdulillahilladzi ma fis samawati walad walahu alhamdu fil akhirah. Dan juga dalam surah Fatir, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ila al malaika ila akhir ayah. Ini semua menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu memuji dirinya. Alhamdulillah, segala puji itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya, senang kepada hamba-hambanya yang mengucapkan kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hambanya dan ridho kepada hamba-hamba yang suka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita biasakan lisan-lisan kita, sekecil apapun nikmat tersebut, sekecil apapun rezeki tersebut, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan kalimat yang pertama kali keluar dari lisannya Adam alaihissalam, yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah kalimat ini, alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah sebelum kalimat yang lain. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, disahihkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala hadis ini dalam Sahih Tirmidzi dan Mishkatul Masabih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ar-ruh atasa. Tatkala Allah menciptakan Adam alaihissalam dan Allah tiupkan ruh kepadanya, atasa, faqala alhamdulillah. Nabi Adam bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Fahamidallaha biidnihi. Maka Adam alaihissalam memuji Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Demikian pula nabi-nabi, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah mengucapkan alhamdulillah. Seperti Nabiullah Nuh alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari banjir yang menenggelamkan manusia, menenggelamkan orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi najjana min alqaumi adh-dhalimin. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya anak Ismail dan Ishaq, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi wahaba li ala al-kibri Ismail wa Ishaq. Alhamdulillah, beliau bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku pada umur yang sudah tua. Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan, berikan anak Ismail dan Ishaq. Ini kan juga nabi-nabi yang lain, Nabi Daud dan Sulaiman. Semua mereka mengucapkan ucapan ini, alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan atau diselamatkan dari bahaya. Khawani bidin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali keutamaan dari kalimat ini, kalimat yang sangat singkat, alhamdulillah. Alhamdulillah, banyaknya zikir-zikir yang dituntunkan Rasulullah kepada kita. Setelah kita bangun dari tidur, alhamdulillah. Kemudian setelah makan, alhamdulillah. Kenikmatan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang Allah Subhanahu wa taala cintainya disebutkan dalam hadis dari Al-Aswad bin Surai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna rabbaka azza wa jal yuhibbul hamda, sesungguhnya Rabb azza wa jal yuhibb alhamd, itu mencintai alhamd, mencintai alhamd, mencintai kalimat ini alhamdulillah. Maka kita ucapkan dari setiap kenikmatan sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'tahu afdal mimma akhadha wa fi lafdhin illa kana alhamdu akthar min ni'matin. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan kepada seorang hamba, satu kenikmatan, faqal, lalu hamba tersebut mengatakan alhamdulillah, illa kana alladhi a'tahu afdal, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu lebih utama, mimma akhadha, dari apa yang Allah berikan, yang apa diambil dari hamba tersebut berupa dunia. Dalam lafaz yang lain disebutkan, illa kana alhamdu, kecuali alhamdu itu akthar min ni'mah, itu lebih banyak daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Artinya apa hadis ini? Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba kenikmatan, kenikmatan dunia, pada rezeki misalnya, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah tersebut itu juga merupakan nikmat dari Allah kepada hamba tersebut sehingga dia bisa bersyukur. Maka itu lebih utama, pemberian Allah itu lebih utama. Pemberian Allah berupa ucapan seorang hamba ketika diberi nikmat alhamdulillah itu lebih banyak, lebih utama dibanding kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Dan masih banyak lagi ya keutamaan dari alhamdulillah ini. jawaban yang ringkas, yang singkat, namun memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah memperberat timbangan amal kebaikan seorang hamba, dan merupakan kalimat yang paling dicinta Allah Subhanahu wa taala. Habul kalam ilallah azza wajal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna habba kalam al-kalam ilallah taala subhanallah wa bihamdi. Sesungguhnya kalam, kalimat yang paling Allah cintai adalah subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, dan wa bihamdihi, ya, pujian seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, al-muwasatu fis sanah, yaitu al-mu'awanah, saling tolong-menolong dalam as-sanati wal majaah, tiga musim paceklik, musim kemarau, wal majaah, dan kelaparan. Ketika di musim-musim, tahun-tahun paceklik, gagal panen, terjadi kelaparan, ya, di mana-mana, itu sangat dianjurkan kepada kaum muslimin untuk saling membantu, saling menolong antara satu dengan yang lainnya, memberikan yang memiliki kelebihan rezeki diberikan kepada yang lain, tidak kemudian dikumpul untuk dimakan sendiri bersama keluarganya, bahkan dia berlebihan sementara tetangganya kelaparan. Nah, ini satu perkara yang sangat ditekankan dalam syariat Islam. Sunnahkan Rasulullah SAW untuk saling muasah, saling muawanah, tolong menolong, bantu membantu saudaranya yang membutuhkan bantuan, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, akan sampai memerintahkan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin yang memiliki ladang pertanian, segera dipanen, dipanen. Kemudian yang memiliki pohon-pohon kurma berbuah, dipanen, kemudian diberikan kepada kaum muslimin yang kelaparan, yang mengalami paceklik, yang tidak memiliki sesuatu yang dia makan. Kemudian faedah berikutnya, ikhlas Umar wa ihtimamuhu birra'iyah. Ikhlas Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ihtimamuhu birra'iyah, keikhlasannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa ihtimamuhu birra'iyah, dan perhatiannya beliau terhadap rakyatnya. Terhadap rakyatnya, beliau perhatian, perhatian besar kepada rakyatnya, karena ini merupakan satu amanah yang besar yang Allah berikan kepadanya. Pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal, maka beliau sangat takut kepada Allah apabila dia menyia-nyiakan hak rakyatnya, tidak mengurusi rakyatnya. Bagaimana ihtimamnya beliau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Di antaranya dalam hadis ini, perhatian kepada rakyatnya, bahkan beliau sampai tidak makan kecuali Zaid saja yang beliau makan, tidak makan yang lain, karena merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ibnu Abbas mengatakan kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu kullama shalla salatan jalasa linnas. Adalah Umar, dulu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kullama shalla salat, setiap kali beliau salat, salat di masjid, salat fardu, beliau imam, beliau memimpin salat, jalasa linnas, kemudian beliau duduk di masjid. Ya, untuk apa beliau duduk? Untuk manusia, melihat kondisi manusia, keadaan rakyatnya. Barangkali ada yang perlu dengan beliau, ada yang mau ketemu, ada yang mau disampaikan. Duduk, nggak langsung pulang. Faman kana lahu hajatan nadhara fiha, kalau memang di antara mereka ada yang punya hajah, dia pun mempersilahkan. Apa hajahnya? Wa kana radhiyallahu anhu yajlisu ba'da salatil fajri linnadhari fi umur ru'iyah hatta tartafiya asy-syamsu thumma yaqumu fa yadkhulu fi baitihi. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu duduk setelah salat fajr untuk melihat ya urusan rakyatnya, memperhatikan keadaan rakyatnya, mempersilakan kepada mereka untuk menyampaikan apa kebutuhan, apa keinginannya, sampai kemudian matahari meninggi. Ini beliau ihtimamnya kepada rakyatnya, perhatiannya kepada mereka. Bahkan disebutkan di antara ucapannya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana ihtimamnya beliau kepada rakyatnya, kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan inni wallah lan akuna kasiraj yuharriku nafsahu kata beliau inni wallah, sesungguhnya aku demi Allah, lan akun kasiraj, sungguh aku ya ingin seperti siraj, seperti pelita. Yuharriku nafsahu, membakar dirinya. Wa yudhi'u linnas, dan menerangi manusia. Sampai beliau mengatakan seperti itu, aku ini seperti pelita yang membakar dirinya seperti lilin, membakar dirinya kemudian hancur, habis. Demi itu apa? Memberikan cahaya, penerangan kepada manusia. Dan beliau rela untuk mengorbankan dirinya demi kemaslahatan rakyatnya, demi kemaslahatan manusia. Dan banyak lagi kisah-kisah bagaimana ihtimamnya Umar kepada rakyatnya. Beliau tiap malam beliau keluar keliling memeriksa kondisi kaum muslimin. Apabila ada yang memiliki kebutuhan dibantu. Sampai disebutkan satu malam beliau keluar dan mendapati sebuah keluarga yang tidak ada makanan di situ. Lalu kemudian beliau pulang mengambil makanan dipikul sendiri, diantarkan ke keluarga tersebut. Kemudian yang berikutnya, masyru'iyatu al-istisqa fil iklim alladhi yusab wahluhu bil qahti. Disyariatkan untuk istisqa, minta hujan, minta diturunkan hujan, bahkan salat, salat istisqa, salat minta hujan. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di zaman beliau terjadi kekeringan, beliau keluar ke lapangan dan salat bersama kaum muslimin dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Demikian pula di zaman Umar radhiyallahu taala anhu ketika terjadi paceklik, beliau memerintahkan manusia untuk salat dan minta kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk memimpin doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memimpin salat istisqa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala diturunkan hujan. Maka ini dimasyru, disyariatkan apabila terjadi kekeringan di satu tempat, terjadi kekeringan, tidak turun hujan, menyebabkan tanah menjadi gersang, tandus, tumbuh-tumbuhan mati, panen gagal, maka disyaratkan untuk melakukan salat istisqa dan minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Wahabbata law kana al-amru bihi min al-sultan. Dan alangkah baiknya atau sebaiknya urusan ini, minta diturunkan hujan atau salat istisqa ini adalah itu dari sultan, perintah dari sultan, dari penguasa, penguasa yang minta kepada masyarakat, kepada rakyat untuk mereka melaksanakan salat dan minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Demikian juga orang-orang yang dikenal dengan ketakwaannya dari ahlul ilmi, ini yang lebih utama yang melaksanakan, yang menghimbau. Kemudian berikutnya, wujubul ihtimam minal waliyil muslim bihaliman sabaka zikruhum fayu'tihim min baitil mal ma yasuddu hajatahum hatta yugniahumullahu min fadlihi. Wajibnya untuk ihtimam, perhatian bagi penguasa muslim, bagi pemerintah muslim, bagi yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan kaum muslimin, wajib bagi mereka untuk memberikan perhatian kepada yang telah disebutkan. Ya, mereka adalah kalangan du'afa, orang-orang yang lemah atau orang-orang yang mengalami kondisi kelaparan, fuqara, untuk memberikan mereka dari baitul mal, untuk memberikan mereka harta yang diambil dari baitul mal. Inilah fungsinya baitul mal. Kalau ada dari kalangan muslimin yang membutuhkan bantuan, kalangan fuqara muslimin yang mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa dia makan, maka apa? Penguasa memberikan kepada mereka harta diambil dari baitul mal. mayasudu hajatuhum, apa yang bisa menutupi hajah mereka. Hatta yughnihumullahu min fadlih, hingga Allah memberikan kepada mereka kecukupan. Ya, itu bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya diberikan ya, harta dari baitul mal, sampai kemudian Allah memberikan kepadanya kecukupan, bisa mencukupi diri mereka sendiri. Kemudian yang ketujuh, faedah berikutnya, faedah yang terakhir, anna min haqqil usril faqirah alal aghniya al muwasa min amwalihim li yuhaqqiqu mashru' at takaful fil islam biz zakati wa ghairiha. Bahasanya termasuk dari haknya usril faqirah, keluarga yang miskin, termasuk dari haknya keluarga yang miskin atas al-ghniya, atas orang yang kaya, adalah al-muwasa min amwalihim, muwasa yaitu membantu mereka dengan harta-harta mereka. Yang kelebihan harta orang kaya membantu orang-orang fukaranya kaum muslimin, dan itu hak mereka dari orang kaya. Apa diberi bantuan dari harta-hartanya? Lihaqiqu mashru'a at-takaful, agar supaya terwujud disyaratkan syariat takaful, syariat saling ya, menanggung, saling membantu fil Islam, di dalam Islam, menanggung beban. Terwujud disyaratkan yang itu saling menanggung beban dalam Islam. Bizakati wa ghairiha, dengan apa? Dengan zakat. Dengan mengeluarkan zakat hartanya kemudian diberikan kepada mereka fuqara. Wa ghairiha, ataukah selain zakat berupa sedekah-sedekah. Diberikan sedekah kepada fakir, diinfakkan hartanya kepada orang yang miskin. Ini diantara faedah yang bisa kita sampaikan terkait dengan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Selesai pembahasan hari ini. Soalnya masih ada sisa satu hadis yang tersisa terkait dengan bab al-muwasa. Insyaallah taala kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhalu, hafizakumullah.